ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah doanya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjanjikan al-ijabah, dijabainya doa tersebut bagi siapa yang mau berdoa kepada-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabb kalian telah berfirman, ادْعُونِي, berdoalah, memintalah kepadaku. Maka janji dari Allah, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, niscaya aku akan mengijabainya. Maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang sombong, tongkat, tidak mau berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah hamba, dia fakir, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya, tapi lupa kepada Rabb yang selalu memberinya. Tidak mau berdoa kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, di antaranya berdoa kepadaku, meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menjelaskan bahwasanya inti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala doa, menunjukkan pentingnya dan besar serta agungnya ibadah doa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itulah inti dari ibadah. Dan dalam maknanya, kata para ulama, tidak ada satu pun ibadah yang seorang hamba melakukannya dan melaksanakannya melainkan pasti terkandung di dalamnya unsur doa, unsur meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik secara lisan maqal, secara ucapannya terkandung doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika seorang salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Ataupun di dalam lisan halnya, kondisinya menampakkan dan menunjukkan bahwasanya dia sedang meminta kepada Allah. Ketika dia bersedekah, ketika dia berinfak fisabilillah subhanahu wa taala, maka seakan-akan kondisinya menggambarkan dia ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya tersebut agar sedekahnya diterima, agar sedekahnya dapat pahala, agar sedekahnya ini tadi bermanfaat di kehidupan dunia maupun akhiratnya. Kata-kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, min anfa'il adwiyah ad-du'a. Yang namanya doa adalah obat yang paling bermanfaat, obat yang paling mujarab. Wa bi aqwas sabab ila usulil matlub. Bahkan yang namanya doa termasuk sebab terkuat, di antara upaya terkuat untuk seorang itu mendapatkan apa yang dia inginkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping seorang itu berikhtiar dan berusaha. Namun yang perlu diperhatikan, bahwasanya di sana ada penghalang-penghalang doa, ada perkara-perkara yang menjadikan doa seseorang itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal telah kita baca bahwasanya ayat menunjukkan Allah pasti mengijabah doa. Namun ketika ada doa-doa yang tidak terkabul, doa-doa yang tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan di sana ada sebab-sebab atau faktor-faktor yang menghalangi. Maka di antara faktor-faktor besar yang menghalangi doa seorang itu tidak dijabahi, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah aklul haram, memakan harta haram, mengkonsumsi harta-harta haram, baik itu secara zatnya memang benda yang diharamkan untuk dimakan, dipakai, dikonsumsi, ataupun dari cara kasarnya, dari cara dia mencari atau meraih harta tersebut dengan cara yang tidak halal, tidak berkah, baik itu dengan korupsi, baik itu dengan menipu, baik itu dengan mencuri, ataupun baik dengan muamalah ribawiyah, meminjamkan seseorang lalu dengan bunga. Maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW termasuk perkara yang dapat menghalangi seorang dari dijabahinya doa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan ada seorang yang as-abdar, rusuk, berdebu, dia dalam keadaan sabar, di mana dalam keadaan tersebut termasuk keadaan-keadaan yang sebetulnya menjadi sebab terkabulnya doa. Ketika seorang itu sabar, di antara waktu-waktu yang dijabahinya doa, ketika dia butuh, ketika dia tidak punya, ketika dia terdesak, ini perkara-perkara yang menyebabkan atau menjadikan doa itu terkabul di antara sebab-sebabnya. Namun walaupun dalam kondisi seperti ini, karena konsumsinya haram, yang dia makan haram, yang dia pakai haram, maka kata Rasulullah SAW, wa yamuddu yadayhi ila as-sama', kemudian dia mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku, meminta kepada Allah. Namun kata Rasul, walakin mat'amuhu haram, yang dia makan haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa hudriya bil haram, terus dia mendapatkan perkara-perkara yang haram, fa'anna yustajabuna, lalu dari mana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya. Artinya orang-orang yang memakan harta haram sangat sulit sekali atau bahkan tidak mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para karena itu para salafus saleh, mereka sangat berhati-hati di dalam mencari harta, betul-betul memastikan apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi, atau yang dia berikan kepada keluarganya, itu betul-betul dari maksabun halal, dari cara yang halal, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah, sehingga doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Begitu juga di antara faktor-faktor yang menjadikan doa seseorang itu tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adamu hudhuril qalb, tidak menghadirkan qalbunya. meminta kepada Allah secara lisannya, tapi kalbunya seakan-akan tidak butuh. Seakan-akan kalbunya tidak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai dari doanya. Dia sering meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi secara lisan saja. Adapun kalbunya terbang ke sana kemari. Hanya sesuatu yang dilafalkan tanpa dia mengerti apa maksud. Tanpa menghadirkan kalbunya. Tanpa menghadirkan bahwasanya ketika dia melafalkan doa tersebut benar-benar dalam keadaan butuh kepada Allah. Tanpa pertolongan, tanpa bantuan, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia betul-betul dalam keadaan hancur. Kata Rasulullah SAW, "Ud'ullah wa antum mu'minuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwasanya kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mudhanna kepada Allah. Wa'alamu dan ketahuilah, Allah la yujibu su'aan min qalbin wa fil zahir. Dan ketahuilah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengijabahi, tidak akan menjawab doa-doa dari qalbu yang lalai, yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meminta secara lisannya tapi tidak merasa butuh dari qalbu. Maka begitu pula di dalam salat kita, di mana kita ketika berdoa kepada Allah membaca surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada aku jalan yang lurus, maka hadirkan hal tersebut ke dalam kalbu kita agar apa yang kita minta, apa yang kita baca tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai karena pelayanan kita hanya sebatas gerakan ucapan, hal itu menyebabkan apa yang kita minta di dalam salat-salat kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis, wa'alamu annallaha la yujibu du'aan min qalbin ghafilin lahu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjawab, tidak mengijabahi doa dari qalbu yang lalai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sedikit ini yang bisa disampaikan dari sebab-sebab terlalunya doa. Wa naktafi bihadzal qadar wa aqimish shalah.